ada satu amalan di dalam azan, tolong perhatikan. Dan ini pertama kali saya sampaikan di sini. Ketika anda dengar azan, tolong dengar baik-baik. Sebelum masuk hayya 'alas salah, di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab apa? Wa ana. Ini faham ya, ikut saya. Wa ana. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Balik. Kalau biasa, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyan, itu umum. Tapi di sini ada satu rahasia khusus di dalam azan. Ketika muazzin selesai, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita ikut jawab asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum dia sebutkan hayya 'alas salah, sebelum kita jawab la hawla wa la quwwata illa billah, kita baca dulu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni segala dosa lalu. Allahu akbar. Amalan kecil sederhana tapi ampunan dosa banyak. Ini manfaat kita hayati azan. Sebab banyak orang pas azan, orang banyak cakap-cakap. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'alas salah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la hawla wa la quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ada satu riwayat, sadaqta wa bararta, tapi hadisnya dhaif. Cukup kita as-salatu khairun minan naum, ikut as-salatu khairun minan naum. Sesuai hadis yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu apa? Baca salawat Nabi. Dan ini selalu orang lupa. Lepas la ilaha illallah, orang banyak terus Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati, lupa salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salam. Boleh atau boleh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, terus Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Mana saja boleh, senang. Mula salawat Nabi. Lepas itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilatu al-fadila wasyaraf al-'ali rafi'a wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sebelum innaka la tukhliful mi'ad, hadis sahih Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad di luar Bukhari, tapi dihasankan dan disahihkan sebagian ulama besar. Jadi boleh sambil innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa yang ikut muazzin sambil selesai dan bersalawat kepadaku dan membaca doa azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma sambil selesai, hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, terjamin dapat syafaatku. Allahu Akbar. 5 kali waktu, subhanallah. Tak ada masa habis. Hanya berapa minit kita ikut muazzin sambil selesai berapa minit? 4 minit? 5 minit? Baca doa ini dah sambil 1 minit dapat syafaat. Dihalalkan syafaat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Oleh kerana itu jemaah sekalian, apapun sibuk di kantor, di kerja, kaum wanita sibuk di rumah, masak makan, begitu dengar azan, lepaskan semua. 4 minit, 3 minit kita dengar, kita ikut, kita baca doa, kita tutup doa, alhamdulillah. Lepas itu, apapun yang kita doa, minta hajat dikabulkan oleh Allah hajatnya. Antara azan, iqamah, doa makbul.